budak lusuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Atilatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith السادس والسبعون واربعمائة حديث عن قبات رتس جبلنا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال dari سعد بن أبي وقاص سمك الله تعالى مرضوينيا beliau berkata الحدو لي لحد قالilah liang lahat untukku wansibu alaiya allabin nasba, tancapkan satu bata untukku sebagai tanda kama suni'a bi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang dilakukan terhadap mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal Baihaqi, dan dalam riwayat Al Baihaqi an Jabir dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu nahwu seperti hadis yang di atas. Wa zada, dan ada tambahan warfi aqabruhu alil ardi qadru sibrin atau qadra sibrin, warfi'a qabruhu adil ardi qadra sibrin, dan kuburannya ditinggikan dari permukaan tanah seukuran satu cengkal. Wasahahu Ibnu Hibban, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, hadis Jabir mursalun sahih. Fi fawaid. Al-faidatul ula. أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان مع كراهة الشق عند أحمد بلا عذر. Para ulama sepakat lubang kuburan boleh dengan model lahat, boleh dengan model syak. Tapi Imam Ahmad mengatakan kalau model syak tanpa udur makruh. Nah, boleh bentuk liang kuburnya itu lahat, boleh pula apa ini syak. Tapi kalau Imam Ahmad terpendapat tanpa ada udur, syak makruh. Bagaimana bentuk liang lahat itu? Nah, pertanyaan, pada yang kedua, Allah tu wa asyakul ladhi yu'malu fi janibil qabri li wad'il mayyit. Asyak alladhi yu'malu fi janibil qabri li wad'il mayyit. Liang lahat itu adalah lubang yang digali di sisi dinding kuburan untuk meletakkan mayat. Ini lubang kuburan, ya. Di dinding kuburan, nah, itu digali lagi lubang seukuran mayat. Nah, kemudian mayat diletakkan situ di sisi kanannya menghadap ke kiblat. Kiblat sana. Berarti ininya, dindingnya ini dilubangi lagi. Dikrowoi. Nah, bahasa Jawanya dia. Nah. Jelas. Namanya apa ini? Liang lahat. Adapun yang disebut dengan asyak itu seperti ini. Dah polos, gak ada lubang yang digali lagi di dinding kuburan. Mayat diletakkan di pojok, di sisi kanan menghadap kiblat. Ini mayat. Para ulama sepakat dua-duanya boleh. Namun Imam Ahmad mengatakan kalau tidak ada udur syak makruh. Udur itu kalau tanahnya itu mudah longsor, jadi susah galinya, kerobok itu bulu. Maka enggak apa-apa syak. Tapi kalau enggak longsoran, tanahnya itu padat, dikerowoi sedikit untuk padan si mayat, tidak longsor, maka syak makruh. Itu menurut Imam Ahmad. Tapi para ulama yang lain berpendapat boleh dalam kondisi apapun, baik liang lahat ataupun liang syak. Asalnya ittafaqa al-a'immatul arba'ah ala anna sunnah al-lahdu wa anna syaqqa laysa bisunnah Imam empat sepakat bahwa liang lahat itu yang disunahkan. Adapun liang syak tidak disunahkan. Boleh tapi tidak sunah. Wa dalilu dalika hadal hadis. Dalil tentang masalah itu ialah hadis ini. Wa ma jaa fi Sunan At-Tirmidzi. Dan yang datang dalam Sunan At-Tirmidzi min hadisi Ibnu Abbas qala. Dari hadis Ibnu Abbas beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allahtu lana wasyaqqu li ghairina. Liang lahat itu untuk kita kaum muslimin, wasyaq liang syaq untuk selain kita, wali Ahmad. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wasyaqqu li ahlil kitabi, liang syaq itu untuk ahlul kitab. Itu paling penting. Jadi kalian harus tahu, ternyata istilah dalam Indonesia itu masuk liang lahat. Ternyata kenyataannya bentuk liangnya bukan lahat, tapi apa ini? Asyad. Itu kebanyakan orang-orang umum tidak paham masalah bentuknya, ya. Nah, mereka menyimpulkan semua liang kubur, liang lahat itu, ya. Padahal ada istilah al-lahtu wasyab. Asalisah yang ketiga, jawazu wad'il labin alamatan lil qabri. Boleh meletakkan bata untuk tanda kuburan. Nah, di bata, atau bata ya, atau bata merah, atau bata putih, atau bata apa gitu. Nah, sebagai tanda apa ini? Kuburan. Ditancapkan, enggak kemudian semen, keramik. Wah, itu yang itu enggak boleh itu, ya. Itu termasuk hulu, termasuk yang dilarang. Rabi'ah. As-sunnah raf'ul qabri an mustawal ardi qadra shibrin liyu'rafa fayuzar. As-sunnatu raf'ul qabri an mustawal ardi qadra shibrin liyu'rafa fayuzar. Wal yuhtaroma alil imtihani biwat'in wa ghairi. Termasuk sunnah Rasul ialah meninggikan kuburan dari permukaan tanah seukuran satu jengkal, supaya dikenal kuburan itu sehingga bisa diziarahi dan dihindarkan dari injakan orang lain atau yang sebagainya, yang semisalnya. Ya. Jadi kuburan itu enggak rata dengan tanah begitu, tapi ditinggikan apa ini? Sejengkal. Nah, ini kalau seandainya tanah galian kubur ternyata apa ini? Rata. Maka ditambahkan satu jengkal sebagai tanda itu ialah kuburan, supaya dapat diziarahi dan juga dihindarkan dari injakan kaki seseorang ketika melewati kuburan. Tapi kalau tanah galian itu sudah melebihi permukaan tanah, maka cukup, nggak usah ditambahkan lagi, karena lebih dari satu jengkal jika ditambahkan nggak boleh. Tapi kalau lebih dari satu jengkal dari tanah asli galian kubur, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah rata ditambahi maksimal satu jengkal. Kalau ditambahinya lebih dari satu jengkal, nggak boleh. Tapi kalau gundukan kuburan itu lebih dari satu jengkal, tapi dari tanah galian kuburan itu sendiri, nggak apa-apa. Lama-lama kempes, ya, surut, kembali. Nah, barakallahu fikum. Al-Khamisah, jawazul wasiyah bitajhizil janazah. Boleh perwasiat untuk mengurus janazahnya. Jadi kalau kita merasa sudah mau mati atau hampir mati atau nyaris mati, yang penting belum mati, boleh perwasiat untuk supaya jenazah kita diurus sesuai dengan apa ini? Sunnah. Mulai dari bentuk liang kuburnya, memandikannya, mensolatkannya, dan lain-lain. Nah, seperti yang dilakukan oleh Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berwasiat kepada keluarganya untuk digalikan liang lahat dan ditandai kuburannya dengan bata, seperti yang dilakukan terhadap jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits as-sabi' wa sab'un wa arba'umi'ah, hadits yang ke-477. Wali Muslimin anhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassasul qabru wa ayyuk ada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu dicat kapur. Atau di kapur ya. Juga dilarang untuk diduduki. Juga dilarang untuk dibangun di atasnya. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula an-nahyu an tajsisil qabri. Larangan mengapur kuburan. Tahu kapur ya? Kapur dimasukkan air, nanti apa namanya itu, larut. Habis itu dicatkan, warnanya putih mencorong ya. Nah, itu nggak boleh kuburan di kapur. Bagaimana kalau dicat? Nggak boleh. Kapur saja yang kualitasnya rendah nggak boleh. Apalagi cat kualitas apa ini tinggi, nggak boleh. Kapur warnanya putih, apalagi cat warna kesukaan kalian ungu. Nah, nggak boleh. Asalnya an-nahyu alil qu'ud alaihi, larangan duduk di atas kuburan. Nah, jadi kalau kita misalkan mengantar jenazah kuburan, terus kita capek berdiri duduk, enggak apa-apa, tapi jangan duduk di atas kuburan. Enggak boleh, dilarang. Atau duduk di atas kuburan sambil nonton bola, enggak boleh. Apalagi duduk di atas kuburan. Nah, perkhulwah. Tambah enggak boleh lagi. Baik. Apa tolak-toleh? Mungkin tanya apa khulwah itu apa? Ya. Ya, kalian tafsirkan sendiri. Ya. Enggak paham juga enggak apa-apa. Asalisa, yang ketiga. An-nahyu anil bina alaihi, larangan membangun sesuatu di atas kuburan. Nah, itu enggak boleh. Kemudian dikeramik kuburannya, apalagi kemudian dibangun di atasnya rumah-rumahan atau apa itu, taman. Atau dibikin situ air mancur, atau dibikin tempat untuk semedi tirakatan, nggak boleh. Apalagi yang dibangun di atas kuburan itu masjid, wah tambah nggak boleh lagi. Jelas ya, ini bukan budaya Arab, tapi ini adalah ajaran Islam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau di tempat itu adatnya mengapur kuburan, duduk di atas kuburan atau membangun di atas kuburan, maka itu adat yang harus ditinggalkan. Harusnya sesuaikan dengan ajaran Islam, bukan Islamnya sesuaikan dengan adat. Baik. Wallahu taala bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.